Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada adab yang keempat. Yang kesimpulan dari adab ini apa? Indak ya Abu Sa'id. Hendaknya nah berbagi-bagi atau bersegera untuk apa? Mendengarkan hadis. Tidak boleh seseorang apa meremehkan, nak menyepelekan untuk menyibukkan diri dengan ilmu hadis. Setelah di awal pertama kali kita dianjurkan untuk memberikan perhatian terhadap Al-Qur'an, maka di antara hal yang menjadi perhatian berikutnya adalah hadis. Karena diibaratkan dua perkara ini seperti apa? Diibaratkan seperti apa? Indahnya Hudzaifah. Al-Qur'an dan hadis bagi penuntut ilmu diibaratkan seperti apa? Enggak. Diibaratkan seperti apa? Indahnya Ja'far Alainun Jama'ah. Diibaratkan seperti dua sayap bagi dalam seorang alim, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita masuk pada adab yang kelima. Nah, kita langsung baca saja karena setelah ini saya ada acara. Nah, yang bertugas malam hari ini insyaallah diganti. Nah, bacaan adab sih. Siapa yang membaca? Baik, ada yang belum persiapan. Nah, qala Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala الخامس أدب yang kelima beliau mengatakan إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة. Ini tahapan berikutnya ikhwanifillah, naik kepada tahapan yang lebih tinggi. Yang kelima, apabila dia telah mensyarah, yaitu na'am menjelaskan hafalan-hafalan dia yang ringkas, na'am dia cari syarahnya. Seorang menghafal hadis, seorang misalnya sekarang menghafal hadis, tidak menggatul ahkam atau dia tersalin, dia berusaha untuk melihat syarahnya. Wadah batamahnya minal iskalat dan telah apa? Telah naam memperjelas iskal-iskal yang ada padanya. Telah dia kuasai bagaimana keluar dari kesulitan-kesulitan yang dia temui dalam hadis yang dia hafal. Setelah faedah-faedah yang penting, nah setelah selesai dari tahapan itu, intaqala ila bahthil mabsuthat, hendaknya dia berpindah kepada apa? Kepada membahas, membahas dari kitab-kitab yang luas, kitab-kitab yang lebih tinggi. Nah, ma'al mutala'ati da'imah, bersamaan dengan apa? Terus menerus dia membaca. Lihat, jadi menuntut ilmu itu tidak terhenti, tidak berhenti. Tidak berhenti hanya sekedar seorang ketika sampai di pondok, atau terhenti kalau sudah naam tadi mendapatkan gelar kemudian sudah tidak belajar lagi. Naam, kata sebagian orang, kalau sudah mencapai tahapan malakah, katanya sudah mencapai tahapan malakah, yaitu memiliki kemampuan keahlian, sudah tidak perlu dalil-dalilan, tidak perlu dalil-dalilan lagi karena sudah malakah. Apa yang keluar dari mulutnya sudah itu harusnya diikuti. Ini nah, penipuan terhadap umat, tidak ada. Bahkan siapapun ulama setinggi apapun ikhwanifillah, ketika na'am ditanya tentang dalil, maka na'am hendaknya menyebutkan dalil. Dan itu yang sangat mereka sukai, karena mereka memang membimbing umat agar apa, umat mengikuti dalil, bukan mengikuti orang per orang. Jadi membaca itu dituntut untuk apa? Berkesinambungan. Makanya ikhwanifillah, alat untuk kita bisa membaca kitab-kitab para ulama itu hendaknya apa? Diasah. Kalau kita tidak punya alat untuk bisa baca, bagaimana mau mutala'ah? Bagaimana mau mutala'ah ke tahapan berikutnya? Paling ya setelah keluar belajar, pulang ke rumah, sudah tidak ada kegiatan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang mendorong dia. Mau baca kitab belum lancar, tidak bisa. Dan hafalan ikhwanifillah kalau di rumah berbeda keadaannya. Berat. Nah, berat untuk seorang menambah hafalan. Kalau tidak di lingkungan apa? Lingkungan markis, lingkungan pondok. Berat. Nah. Tapi kalau mutala'ah seorang masih mampu. Karena apa? Karena sesuatu yang baru, apalagi faedah-faedah baru dia temukan. Baik itu tafsir, baik itu syarah hadis dan seterusnya. Tentunya dengan terus-menerus dia juga menambah hafalan sedikit-sedikit. Karena mutala'ah, faedah tentunya butuh dihafal. Jadi ilmu lughah sangat penting di sini. Karena itu alat. Keberhasilan dan seorang talib ikhwanifillah di antara hal yang menentukan adalah apa? Bagaimana dia menguasai na'am lughah Arabiyah. Kalau dia paham na'am tata bahasa Arab, tayyib, maka dia akan mudah bi'idznillah azza wa jalla memahami na'am syariat ini. Tentunya dengan bimbingan guru dan dengan apa? Keikhlasan dan kesinambungan. Qala wa ta'liqi ma yamurru bihi atau yasma'uhu minal fawaidin nafisah. Ini juga penting. Wa ta'liq, yaitu berikan catatan-catatan pada apa-apa yang dia lewati dan dia dengar berupa faedah-faedah yang berharga. Jadi faedah yang berharga itu jangan biarkan lewat. Nah, jangan biarkan lewat faedah berharga itu. Hukum tentang halal, haram, atau kalimat-kalimat yang bagus dari para ulama, jangan biarkan lewat. Tulis. Karena itu hasil buruan kita. Nah, sebagaimana dikatakan oleh penyair, al-ilmu saydun wal-kitabatu qayduhu qayyib suyudaka bihibalil wathiqah fa'inna minal hamaqati antasida wazalatan thumma tabrukuha bayna al-khala'iki tariqah. Ilmu itu buruan. Buruan atau pekan wahyu? Buruan, saya harus buru, harus lari, ya tidak. Mau berburu, cuma di belakang, kangguru, jalan, dayam, ya enggak ketemu-ketemu. Nah, dia ya kalau berburu apa? Berburu bekicot, enggak perlu lari. Nah, tapi sesuai dengan usaha dan kerasnya tekad ikhwanillah, dia akan mendapatkan buruan yang bermanfaat, buruan yang bagus. Butuh lari, butuh apa? Kencang, mengejar. Baik. Ilmu itu saidun buruan. Dan penulisan itu adalah ikatannya. Kalau sudah dapat diikat, ditulis, maka qayyid suyudaka bihibalil wathiqa. Ikat buruanmu dengan apa? Tali yang kuat. Talinya jangan semrawut. Ya sudah kecil-kecil, nah sudah bisa dibaca. Ya. Talinya yang wathiqah, kata penyair ini. Ikat nah buruanmu dengan apa? Tali yang kuat. Tali yang kuat. Makanya di sini juga apa pentingnya mempelajari apa cara menulis yang baik. Orang kalau lihat tulisannya rapi senang baca. Nah, senang baca, tapi kalau tulisannya nah kayak kayak cakar ayam, nah ini ya malas baca. Malas baca. Jadi penting. Makanya kitab yang kita miliki berusaha untuk rapi sehingga senang baca itu senang. Dan bisa jadi peninggalan untuk apa? Anak cucu kita. Ayat suyudaka bihibalil watika fa'inna minal hamakati antasida wazalatan thumma katrumuha bainal khala'ika qalila. Karena termasuk diantara perbuatan pandir, engkau sudah na'am berburu dan dapat kijang, dan buruan utama para pemburu-pemburu yang mahir yang paling disukai adalah kijang karena nilainya tinggi. Nah, nilainya tinggi juga apa? Kepuasan dan bagus dagingnya. Belum lagi kalau dapat misik padanya yang merupakan nah, minyak wangi yang paling apa? Paling bagus. Misik kan dari darah kijang. Nah, yang ada di pusarnya, yang ketika dia lari, nah, darah ini turun kemudian membentuk semacam kantong. Nah, ini caranya. Nah, biasanya diikat sehingga apa nanti akan lepas. Nah, di dalam kantong itu yang berubah darah hewanifila, nah, yang telah berubah menjadi misik, menjadi minyak wangi yang paling bagus, yang asli. Adapun misik-misik yang ada sekarang kan misik buatan. Nah, tayyib. Jadi buruan yang paling apa? Paling bagus. Nah, sudah dapat buruan paling bagus, kemudian apa? Dapat dilepas begitu saja. Orang melihat gini, ya. Nah, ini hamakah? Suatu apa kepandiran. Jadi ikan faedah-faedah yang sudah didapat. Wal masailid daqiqati wal furu'il ghoribah, dan juga catat. Nah, masalah-masalah yang apa? Yang detail. Perincian-perincian penting, ikhwanillah. Kita mendapatkan keterangan dari para ulama perincian hukum. Catat. Atau kita baca di suatu kitab, ah dapat pada halaman ini perincian hukum ini. Jangan biarkan lewat, ah nanti saya na'am ingat halaman ini. Nah, akan lupa, yakin. Apalagi dengan banyaknya kitab. Tulis di depan. Di bagian apa? Di bagian halaman paling depan. Pada halaman sekian-sekian ada faedah ini. Sehingga nanti kalau merujuk, na'am akan mudah. Tinggal lihat faedah-faedah yang telah dia dapat di apa? Di na'am cover depan. Wahallil muskilat. Demikian pula apa? Pemecahan na'am permasalahan-permasalahan. Dapat suatu permasalahan kemudian kita mendapati keterangan para ulama memecahkan masalah itu. Nah, subhanallah. Sangat gembira kali ini. Maka jangan dibiarkan lewat. Kemudian wal furuqi baina ahkamil mutasyabihat. Wal furuqi baina ahkamil mutasyabihat. Ketika mendapati perbedaan antara hukum-hukum yang hampir serupa, kok dibedakan? Nah, ini nah faedah. Misalnya seperti kemarin keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang masalah mengambil ujrah dari apa? Dari bacaan Al-Qur'an. Ternyata ada tiga bentuk. Nah, dibedakan bentuk yang pertama yang hanya sekedar membaca. Ternyata ini haram. Kemudian bentuk yang kedua membaca tapi dengan niatan ta'lim, pengajaran Al-Qur'an, dan membaca dengan niatan meruqyah. Ini baru boleh seorang mengambil upah darinya. Ini perbedaan hukum yang apa? Mutasyabihat. Yang serupa tapi tidak sama. Min jami'i anwa'il ulum, dari semua jenis-jenis ilmu. Nah, semua jenis-jenis ilmu. Baik. Maka hendaknya yang seperti ini khanifillah diperhatikan, seorang bersemangat untuk mengumpulkan faedah-faedah pada ini. Sudah diantara hal yang perlu diingat khanifillah untuk kita istihad pada ilmu-ilmu yang memiliki nilai penting, yang juga dihas oleh para ulama untuk mempelajari. Pada hari-hari ini kita sudah masuk pada bab faraid khanifillah, maka bagi ikhwah yang ada di sekitar, jangan disia-siakan. Kalau ikhwah yang di luar saja mengikuti dari telegram mereka dan bertanya pembahasan itu, bertanya, kita yang ada di Markis kemudian dibiarkan lewat begitu saja, saya jarang ikhwah nifillah mendapatkan pembahasan faraid. Pembahasan faraid, pembahasan ilmu waris. Maka terkhusus pada ikhwah yang ada di sekitar, terkadang di rumah. Kenapa di rumah? Rumah. Karena di rumah duhur ada khalifin hadir. Nah, waktu duhur. Karena pembahasan faraid, nah, termasuk di antara ilmu yang jarang manusia, apalagi kaum muslimin, memahaminya, mengilmuinya, juga jarang pengajaran tentangnya, maka jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Baik. Ibnu Abzan dipilih untuk menjadi wali di kota Makkah, di antaranya innahu alimun bi kitabillah, karena dia memiliki ilmu tentang kitabullah, dan apa alimun bil faraid, memiliki ilmu tentang faraid, mengetahui ilmu faraid. Di samping kita juga meniatkan menghidupkan ilmu yang sudah banyak ditinggalkan manusia ini. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhu al-fikana lima yuhibbu wa yardahu alhamdulillahi rabbil alamin. Naqtali bihadha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.